Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan, kembali memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bersua, bisa bertemu di kesempatan kali ini bersama Riyadhus Shalihin, bersama karya para ulama, bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah melalui karya beliau. Dan sebagaimana nasihat para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Maka konsistensi adalah keniscayaan dan kelaziman, keharusan kalau kita mau istiqomah, kalau kita mau benar-benar bertahan dalam pola mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istiqomah tanpa ilmu itu sebuah kemustahilan. Karena siratal mustaqim itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu dan amal. Jadi bagaimana bisa istiqomah kalau nggak pakai ilmu? Maka kebersamaan dengan ilmu, kebersamaan dengan karya para ulama, apalagi karya yang fenomenal seperti Riyadhus Shalihin, itu sangat dibutuhkan dan sangat penting sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri hal ini. Dan pahala wajib adalah pahala yang sangat besar dan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama dalam hadis qudsi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita. Hadirin Allah muliakan, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, para sahabat, Ahlul Bait dan orang-orang yang istiqomah. Dan perbanyak salawat apalagi di hari Jumat ini. Dan ingatlah bahwa saat kita bersalawat satu kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Man sholla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat bagi untuknya 10 kali. Maka salawat serta salam senantiasa tertuju kepada Rasul kita Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita, dan Allah dan dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hadis terakhir yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Sebagaimana biasa sebelum kita masuk ke bab berikutnya, kita akan memberikan kesimpulan atau mungkin ada tambahan penting dalam bab tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan islah yang rasanya perlu disampaikan untuk menegaskan bahwa bab ini sangat penting. Hadis Abu Darda yang dikeluarkan Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan memberikan pesan penting bagi kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah amalan yang sangat luar biasa, kata beliau, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was shalah was shadaqah. Nabi SAW menyampaikan, maukah kalian aku beritahu amalan yang lebih afdol, lebih tinggi, lebih baik dibanding derajat puasa sunnah, salat sunnah, dan sedekah sunnah. Allahu Akbar. Jadi maukah kalian aku beritahu amalan yang lebih afdol dari puasa sunnah, sholat sunnah, dan sedekah sunnah. Jadi kalau kalian lakukan ini, itu pahalanya, derajat itu lebih tinggi daripada misalnya puasa Senin Kamis. Walaupun puasa Senin Kamis sangat penting, puasa Senin kami sangat penting. Jadi ini tanpa meremehkan puasa Senin Kamis. Hadirin Allah muliakan, lebih besar daripada puasa Senin Kamis, lebih besar dari puasa sunnah-sunnah yang lain, dan lebih besar daripada sholat sunnah. Lebih besar daripada sholat sunnah. Tanpa meremehkan pahala sholat sunnah sama sekali, tapi ini lebih besar. Dan yang ketiga, lebih besar daripada pahala sedekah. Pahala sedekah. Kita coba lanjutkan. Bahwa ini lebih besar daripada pahala puasa sunnah, salat sunnah, dan sedekah sunnah. Qalu bala. Kata mereka, mau ya Rasul. Siapa yang gak tertarik? Sahabat itu semangat ibadah. Sahabat itu semangat mencari pahala. Para sahabat itu semangat untuk meraih keutamaan. Ditawarin pahala yang lebih tinggi daripada puasa sunnah, sholat sunnah, dan sedekah sunnah. Ya mau mereka. Mereka katakan, bala ya Rasulullah. Atau bala. Tanpa berpikir panjang, mereka serempak mengatakan, kami mau amalan itu. Tolong kasih tahu. Tolong jelaskan. Kata Nabi kita salam, salahu dhatil bayyin. Mendamaikan antara kedua belah pihak. Mendamaikan di antara kedua belah pihak. Mengislah. Membuat perdamaian. Fa inna fasada dhatil bayin hil haliqah. Lalu Nabi SAW menyebutkan lawannya. Dan sesungguhnya mengadu domba dan merusak hubungan di antara manusia, itulah haliqah, pembinasa dunia dan agama. Yang membuat agama dan dunia banyak orang rusak. Hancur. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi kita mengatakan bahwa mengislah, memperbaiki, mendamaikan, itu pahalanya, keutamanya lebih besar daripada puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Dan sebaliknya, membuat orang ribut, membuat orang itu bertengkar, membuat dua pihak saling benci, membuat dua pihak saling su'udhan, buruk sangka. Itu perbuatan yang bisa merusak dunia dan agama seseorang, bahkan masyarakat. Dan berarti dosanya besarnya minta ampun. Gimana ngerusak dunia seseorang aja dosanya parah banget, apalagi ngerusak agama seseorang. Itu ngerusak dunia dan agama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan keutamaan mengislah, dan Nabi SAW menunjukkan juga besarnya dosa kalau kita membuat dua pihak atau lebih itu bertikai, berantem, mengadu domba di antara kedua belah pihak, itu enggak boleh. Itu bukan polanya penuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang hijrah. Pola mereka tuh islah, islah, islah, islah. mendamaikan, mendamaikan, mendamaikan, merukunkan, merukunkan, dan merukunkan. Dan pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Jadi kalau kita semangat puasa Senin Kamis, kita harus lebih semangat lagi mengislah. Kalau kita semangat sholat duha, maka kita harus lebih semangat lagi mengislah. Kalau kita semangat qiyamul lail, kita harus lebih semangat lagi mengislah. Kan logikanya, kalau orang itu semangat ketika mendapatkan gaji 10 juta, harusnya kan lebih semangat ketika ada penawaran gaji 20 juta. Harusnya dia lebih semangat lagi ketika ada penawaran gaji 50 juta. Uang 10 juta aja semangat. Kalau memang dia kerja untuk uang, gitu. Beda kalau untuk yang lain. Tapi kalau memang saya kerja di sini untuk uang, cari uang halal. Ketika ada tawaran, oke, mau gak saya bayar 50 juta? Ya, kalau tujuannya uang, dia harusnya lebih semangat. Kalau kita puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, untuk mendapatkan keberkahan di sisi Allah, maka mengislah harusnya membuat kita begitu semangat. Dan kita khawatir kalau kita mengadu domba orang. Kita akan jaga diri kita, jangan sampai kita membuat dua orang atau lebih ribut. Kecuali kalau memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Maksudnya gini loh, seperti Nabi SAW ketika berdakwah, kan membuat contoh Mus'ab bin Umair dengan ibunya jadi hubungannya tidak harmonis. Tapi bukan mengadu domba ke Nabi SAW. Tapi karena Mus'ab bin Umair menerima kebenaran dan ibunya menentang kebenaran, gitu loh. Akhirnya terjadilah kondisi seperti itu. Adapun Nabi SAW senantiasa berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbijak, tersantun, terhikmah, dan senantiasa berusaha islah, islah, islah, islah. Makanya kalau dalam konteks itu kan konsep yang dibawa oleh Rasul SAW kan apa, hadirin? Jangan taat kalau diajak maksiat dan berbuat baik semaksimal mungkin. Itu kan konsep yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Misalnya antara orang tua dan anak. Ketika orang tua mengajak kepada kesyirikan, mengajak pada dosa. Masih ingat gak konsep? Surat Luqman ayat 15. Fala tuti'huma, maka jangan taat kepada mereka berdua, maksudnya orang tua. Berhenti sampai di sini ayatnya, enggak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bersahabat dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Lihat islah, islah, islah. Tapi tanpa mencederai hak Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Tanpa mencederai hak Allah. Tanpa melanggar hak Allah itu. Fala tuti'huma, jangan taat. Walaupun Dan kita tahu ketika anak tidak taat ada konsekuensi, tapi tetap disuruh Islam, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersahabatlah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik, kayak itu. Lakukan segala cara selama tidak melanggar hak Allah untuk islah, gitu. Untuk berbuat baik. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi, ini pahalanya besar, lebih besar daripada puasa sunnah, lebih besar daripada sholat sunnah, lebih besar daripada sedekah sunnah. Jadi kalau sedekah sunnah itu mana qasat sadaqatun min mal, keberkahannya kita tahu, keberkahannya itu harta tuh gak akan berkurang dengan sedekah. Ya ketika kita mengislah, keberkahan kita jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar daripada itu. Kalau kita mendengar misalnya keutamaan hadis tentang sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib 12 rakaat Allah akan berikan istana di surga, maka mengislah itu lebih besar daripada istana di surga itu. Berarti lebih lebih spektakuler lagi. Kalau kita mendengar misalnya keutamaan hadis rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dua rakaat salat sunah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka mengislah lebih besar dari itu lagi pahalanya. Itulah kita harus, oh ternyata. Jadi kalau kita ngelihat, kalau kita baca keutamaan tentang sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, langsung kita koneksikan dengan hadis ini. Mendamaikan, itu jauh lebih besar. Dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Damaikan antara misalnya kakak beradik yang lagi ribut gitu. Kalau kita misalnya sebagai orang tua, dan dia mah susah udah deh gitu. Atau damaikan anak dan orang tua yang lagi berantem. Jangan memperkeruh suasana. Kadang-kadang kan kita ikut-ikutan baper. Akhirnya memperkeruh. Gue gak terima ya lo gituin mama gitu loh. Bener gak terima lah kalau mama kita di... Gitu. Tapi apakah dengan emosi itu masalah jadi selesai? Kalau ada kakak kita, adik kita memperlakukan ibu kita dengan cara gak baik, betul kita gak boleh terima. Tapi itu juga akan ngancurin kakak dan adik kita. Hancur loh. Orang durhaka sama orang tua hancur. Di dunia dan di akhirat. Makanya kata para ulama kan, di satu sisi kita gak suka. Tapi di satu sisi harus ada rasa iba terhadap pelaku maksiat. Karena itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Coba islah gitu. Bisa. Tolong minta maaf deh. Untuk kebaikan. Misalnya kalau biasa kalau kakak adik kan di ini logo buat kebaikan lo sendiri, lo minta maaf sama ibu. Ibu tuh nangis kemarin. Kalau nggak dimaafin bahaya buat hidup lo. Coba islah, ayo islah. Nggak ada orang tuh nggak ada maksud begitu. Kalaupun begitu ya kita sabar sebagai anak terus diislah. Ingat pahalanya besar, pahalanya besar, pahalanya besar. Atau diantara suami istri lagi cekcok, atau suami istri mau bercerai, kalau kita tahu ada sahabat kita mau bercerai, coba islah gitu, islah, coba perbaiki. memiliki sebagaimana Nabi SAW. Kenapa kepada Barirah kan? Kenapa enggak kembali aja sama Mughith? Ini perintah, enggak, ini syafaat. Tapi islah. Jangan didiumin. Padahal kita bisa bicara, padahal kita bisa ngarahin. Adapun kita udah bicara tapi mereka udah benar-benar ngotot untuk berpisah. Fattaqullah masata'tum. Bertakwalah semampu kita, dan kalau sudah semampu kita ya sudah. Tapi ingat pahalanya ini besar. Pahala itu besar. Dan juga kalau kita yang misalnya berselisih dengan suami kita atau istri kita, coba islahlah. Ingat pahalanya. Jangan mau diprovokasi syaitan itu. Jadi islah itu penting. Terus sama sahabat ribut, islah. Jadi pahala lebih besar. Apalagi kalau misalnya kita sadar betul, misalnya kita ini bukan ahli puasa papan atas, atau kita bukan ahli qiyamul lail yang berjam-jam di waktu malam. Ini mungkin solusi untuk bersaing dengan ahli-ahli ibadah papan atas secara baik dan secara fastabiqul khairat. Gue tuh sadar, gue tuh gak jago dalam puasa sunnah. Paling gue puasa sunnah Arafah itu. Tapi semoga dengan semangat, kalau ada yang itu didamaikan, coba gue damaikan, coba gue buat harmonis lagi. Semoga bisa bersaing dengan teman-teman yang puasa sunnahnya ini luar biasa. Harusnya mikirnya begitu. Aku tuh gak punya duit. Beda sama kalian yang dikit-dikit sedekah, dikit-dikit nyumbang, dikit-dikit infak. Tapi semoga lah, dengan aku tuh punya hobi ngedamain orang, ngerukunin lagi, ngedeketin lagi, semoga aku bisa bersaing dengan kalian secara ma'ruf lah, secara baik. Kita fastabiqul khairat. Dan ini lebih tinggi daripada sedekah sunnah. Kamu kok bisa sih bangun setengah dua jam dua? Aku tuh ya Allah, bangun tuh setengah jam sebelum subuh itu alhamdulillah gitu. Paling dapat witir satu rakaat atau dapat tiga rakaat. Aku tuh kok ngeliat kamu bisa bangun jam dua, setengah dua. Tapi semoga lah gitu, kita saling berkompetisi dalam kebaikan. Nah, ini aku tuh suka damain orang. Jadi gitu loh, berpikir tuh ini pintu kebaikan nih banyak. Jangan udah gak kuat puasa, gak ini sholat, ngadu domba orang. Ya mau nyari apa? Atau ikut-ikutan. Orang tuh harusnya diislah, didamaikan, dirukunkan, disolidkan. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan merusak hubungan itu merusak dunia dan agama. Rusak dunia dan agama. Itu yang perlu kita tanamkan. Saya rasa cukup sampai sini, kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah kasih taufik dan semoga penekanan ini bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati An-Nawawi, keluarga Ustaz, keluarga tim, keluarga serta seluruh umat muslim di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Amin. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara menasihati kakak pertama yang mengatakan bahwa ia benci dengan ibu kami sendiri. Qadarullah, kakak saya itu baru bercerai dengan suaminya dan ia menganggap ibu lebih sayang sama mantan suaminya tersebut. Ibu dan kakak saya sama-sama keras kepala, Ustaz. Jadi keduanya sama-sama tidak ada yang mau ngalah. Kakak saya merasa ibu tidak sayang dengannya, tapi ibu merasa kalau beliau sudah memberikan semua untuk anak-anaknya, khususnya kakak saya itu. Bahkan kakak saya sampai mengatakan tidak ada hubungan lagi dengan ibu saya. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak bungsu, Ustaz, agar kakak dan ibu saya tidak saling benci? Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, kita harus gerilya kedua belah pihak. Dan kembali ke konsep kita. Ini masalah niat. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 35, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika mereka berdua punya niat jujur untuk islah, Allah akan islah. Jadi coba masuk dari sisi itu, sisi niat. Terus yang kedua, kedua belah pihak harus menanggalkan egonya. Sebagaimana surat An-Nisa 128 yang sudah kita bahas, wa uhdiratil anfusu syuh, dan jiwa itu, nafsu itu pelit sama haknya. Gak bisa. Jadi sebenarnya inti masalah bukan ibu lebih sayang sama mantan suami, tapi inti masalahnya adalah wa uhdiratil anfusu syuh, nafsu kita tuh pelit sama hak kita. Kalaupun benar ya ibu lebih sayang sama mantan suami saya, itu bukan alasan untuk mengatakan aku gak ada hubungan lagi dengan ibu. Sebagaimana seorang ibu pun harus introspeksi diri. Itu tadi, ngotot, arogan juga gak boleh, syuh itu juga gak boleh. Makanya kan penanya bilang sama-sama keras kepala. Jadi kedua belah pihak harus diajak bicara dari sisi masing-masing. Kalau dari sisi ibu, sekali lagi, ajak kembali ke masalah niat. Terus yang berikutnya, perlu kita tanamkan bahwa para ulama rahimahumullah, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Karena itu sangat ditentukan oleh pola asuh orang tua, khususnya ketika masih kecil. Mayoritas, gak semua loh. Jadi coba orang tua, ibu kita evaluasi. Ada yang salah apa dengan pola asuh, pola didik, sehingga anaknya bisa sekeras itu. Ibu merasa sudah memberikan semuanya. Bisa jadi itu masalahnya. Gini loh hadirin, manusia itu unik, atau anak itu unik. Kalau perhatian dan kasih sayang kurang, maka arahnya anak ini jadi anak yang soleh atau durhaka. Perhatian dan kasih sayang kurang dari orang tua. Hah? Arahnya, kita gak memvonis, tapi arahnya nih kemungkinan besar kemana? Berbakti apa durhaka? Durhaka. Oke, kita lihat dari sisi sebelahnya. Kalau perhatian dan kasih sayang full dan berlebih-lebihan. Semuanya dikasih, semua keinginannya dipenuhi, dibelikan. Kalau ada masalah antara dia dan adik-adiknya, dia yang selalu dimenangkan dari kecil. Seringkali orang tua nggak tahu masalah dia, yang penting belain sang kakak misalnya, atau belain si bungsu misalnya. Pokoknya ada apa, dia selalu dibela. Adik-adiknya yang salah atau kakak-kakaknya yang salah semua. Jadi seperti itu perhatian, benar-benar disayang dan diperhatikan. Oke, arahnya ini anak akan jadi berbakti apa durhaka? Hah? Akan jadi apa? Gak ada yang punya anak di sini. Durhaka. Jadi kiri durhaka, kanan durhaka. Kutub yang sebelum pertama durhaka, kutub yang kedua arahnya durhaka. Anak akan manja, lalu nanti kurang ajar, karena semuanya dipenuhi. Jadi ketika ibu kita bilang, ah, mama tuh udah kasih semuanya buat anak-anak, bisa jadi semuanya itu yang jadi masalah. Mendidik tuh bukan demikian. Mendidik itu bukan memberikan semua keinginan anak. Justru kalau semuanya dikasih, bahaya. Jadi coba evaluasi pola asuh. Jangan, ini hasil dari pola puluhan tahun. Secara umum ya, ada pengecualian, ada anomali jelas. Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Adam, itu anomali. Tapi secara umum, ini karena ada miss dalam mendidik. Dan itu bertahun-tahun. Sehingga anak gak, jadi bisa jadi bukan anak gak bersyukur, gak ngerti bagaimana bersyukur karena gak pernah diajarin. Dan gak pernah dididik secara teori dan secara praktek gitu. Itu yang dijelaskan para ulama. Mayoritas anak durhaka itu karena orang tua, bukan karena siapa-siapa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba kita evaluasi, gimana cara kita didik anak-anak kita dulu? Benar gak kita didik mereka sebagai pribadi-pribadi yang pintar bersyukur? Jangan-jangan hanya pintar matematik, hanya pintar akuntansi, hanya pintar kimia, hanya pintar fisika, hanya pintar ekonomi. Tapi kita gak pernah mendidik mereka pintar bersyukur. Ya wajar, karena gak pernah belajar bersyukur, gak pernah latihan bersyukur, gak ngerti gimana cara bersyukur. Akhirnya begini, jealous lah, baper lah, runtut terus. Coba dievaluasi itu. Lalu bicara ke kakak. Sama kakak. Sekhilaf-khilafnya orang tua gak boleh bicara demikian. Itu bahaya dihadir. Mengatakan saya gak punya hubungan lagi dengan mama. Atau gak punya hubungan lagi dengan ibu. Itu kalimat ngeri hadirin. Itu dampaknya ke dunia si anak. Dan dampaknya ke akhirat si anak tuh mengerikan. Hati-hati. Dan itu kalimat bukan hal yang menguap udah hilang begitu aja, enggak. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan itu dicatat sama raqib atid. Dan ada konsekuensi. Segera tobat, minta maaf, tobat-tobatan nasuha. Itu fatal. Apalagi ibu, hadirin. Kata Nabi, ummuka, ibumu tuh yang harus dipergauli dengan baik. Siapa lagi ibumu lagi? Siapa lagi ibumu lagi? Baru ayahmu. Orang Ibnu Umar ditanya, atau para sahabat ditanya, radhiyallahu ta'ala anhum, orang apa anak yang tawaf gendong ibu? Itu gimana? Apakah udah bisa ngebales? Gendong ibu, tawaf. Bukan dorong kursi roda, digendong tuh ibu. Kata Ibnu Umar, jangan ngebayar. Satu sakit kontraksi aja ketika mau melahirkan itu gak bisa dibayar dengan itu. Ibu kita nyawa jemaah ketika ngelahirin kita. Nyawa. Emang kita pernah pertaruhkan nyawa kita buat beliau? Gimana pertaruhkan nyawa? Wong sedikit hak kita mungkin gak ditunaikan aja, kita udah komplain kayak begini. Gimana kita harus berkorban? Korban nyawa lagi. Gimana? Yang gak apple to apple lah, diri. Dan bahaya deh. Makanya, sepengetahuan saya yang sangat pendek dan terbatas ini, dan saya yakin jamaah punya pengalaman ngelihat juga anak yang saya tahu sendiri durhaka, semuanya berantakan 100%. Bukan 90%, 95%, bukan 99%, 100% berantakan hidupnya. Kalau udah sampai durhaka sama orang tua. Kan Allah yang Nabi SAW mengatakan akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Anggap aja ibu kita salah. Tapi ini sama aja. Ada percikan api, kita siramnya dengan bensin, dia semakin kebakaran. Harusnya kan siapkan dengan air. Ini kenapa? Atau pasir lah. Atau tanah. Ini disiram pakai bensin. Maksudnya gimana? Tanya sama kakak kita, kenapa kamu bilang begini? Karena aku sakit hati. Hatiku tuh menderita. Sakit kan menderita. Karena sikap ibu selama ini, misalnya mbak atau kak, dengan durhaka sama orang tua, itu hati kita semakin menderita. Bukannya semakin sembuh, semakin menderita. Itu kayak ada bukan itu solusinya. Solusinya itu memaafkan. Kembali kepada tauhid, itu solusinya. Solusinya itu lihat kebaikan orang tua terus bersyukur. Itu yang bisa mematikan percikan api dalam hati kita. Kalau dilawan durhaka, apalagi ngomong gak punya hubungan, itu sama saja kakak siram bensin ke api yang ada di hati kakak. Gak akan tenang hidup, gak akan. Emangnya dengan ngomong gitu hati tenang gitu? Gak mungkin. Yang ada kebakar terus. Dan sengsara, benar sengsara. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah melerai perkelahian atau hampir berkelahi masuk bab ini, akan tetapi tidak sampai mempertemukan keduanya agar islah. Jadi hanya melerai dan cukup di situ. Bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Insyaallah masuk ke bab ini. Karena ada banyak keributan itu hanya karena, atau perkelahian karena letupan sesaat, habis babak belur besoknya saling maaf-maafan, ya nggak sih? Banyak kan kasus habis mukul, habis itu minta maaf deh, Padahal gak ada upaya untuk diinikan. Nah makanya mencegah agar tidak ada perkelahian. Apalagi perkelahian hari ini itu seringkali lebih beresiko daripada perkelahian dulu gitu loh. Sekarang seringkali ribut tuh gak tangan kosong hadir. Bawa pisau lah, bawa inilah, bawa itulah. Jadi melerai pada saat emosi meledak itu penting. Sangat penting. Karena bisa fatal hari ini. Dan kita sering banget dengar itu. Kalau dulu kan masih sering misal duel satu lawan satu. Gak pakai apa tangan kosong misalnya gitu. Walaupun gak benar juga. Gak tepat juga. Tapi resiko sekarang tuh jauh lebih besar. Jadi kalau kita bisa lerai itu bisa jadi kita tanpa kita sadari menyelamatkan seorang nyawa menyelamatkan satu nyawa udah paling enak gitu ngomongnya. Itu penting. Padahal cuman udah, gak usah diperladen, gak usah diladen. Itu ada banyak kasus penusukan atau pembunuhan gara-gara cuman gara-gara itu hanya ada omongan. Padahal kita pergi. Habis itu udah reda lagi, udah biasa. Penting loh, melerai itu penting. Sangat penting. Dan insya Allah masuk ke bab ini. Jangan pernah meremehkan itu. Apalagi karena emosi yang meledak ya, itu gak terkontrol orang. Emosi meledak. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Imam Nawawi, juga memberkahi ilmu Ustaz, tim keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Ustaz, di tempat kami alhamdulillah banyak anak-anak yang soleh. Namun kadang-kadang ada satu anak yang sangat aktif, ia iseng terhadap teman-temannya, berkata buruk, meludahi teman-temannya. Bahkan kami para orang tua juga terkena imbasnya karena mengingatkannya. Kami sempat tegur ibunya di mana beliau sangat sibuk menjadi guru di sebuah sekolah. Namun kadang-kadang ibunya hanya memarahi, meneriaki anaknya, bahkan sangat kesal dengan anaknya karena sikapnya telah merepotkan ibunya. Lalu apakah kami orang tua harus bersabar menasihati anak tersebut sedangkan anak-anak kami terluka? Tanda kutip. Atau kami sebaiknya pindah dari tempat tersebut Ustaz karena anak-anak kami mulai mencontoh anak tersebut. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan dan jazakumullah khairan atas doanya dan atas kebaikannya. Menunggu juga dan seluruh penanya. Walau ta'ala misawab, minta pertolongan sama Allah itu penting. Terus yang kedua, doain tuh anak. Kadang-kadang kita sibuk masalah teknis gak doain tuh anak. Sama kayak yang tadi juga, doain kakak kita, doakan ibu kita. Itu doa tuh penting. Doa tuh penting. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan. Terus yang berikutnya, lakukan semua gerilya ke semua pihak. Jadi pihak yang harus, jadi jangan berpikir pindah dulu, jangan. Gerilya kedua ke pihak-pihak yang bersangkutan. Siapa aja pihaknya nih? Ibunya harus bicara, terus anaknya dan anak-anak kita yang terluka itu. Maksudnya gini, ibunya harus, karena ibunya ini pengaruhnya besar. Apalagi lihat kalau dari penanya ya, ibunya memarahi dan meneriaki itu tanpa mengurangi rasa hormat, perlu dievaluasi pola itu. Bukan begitu gitu. Dan ini semakin mengarah pada sikap anak itu karena kesalahan pola orang tua. Karena kesalahan pola didik orang tua, bukan demikian caranya. Anak itu harus dididik, harus kasih perhatian, harus disayang dan seterusnya. Ditambahnya makin jadi. Dan itu terbukti. Dimarahin, dimarah-marahin gitu. Apalagi depan umum. Apalagi mungkin sumpah serapah. Lo sumpah orang tua kan diijabah sama Allah hadirin. Da'watul walid ala waladi. Di antara doa yang diijabah adalah doa orang tua keburukan anak untuk keburukan anak, yaitu bahasa kita sumpah serapah orang tua. Nah seringkali kok marah-marah gitu kan keluar macam-macam. Gak terkontrol. Ya tambah parah. Jadi nasihatin ibunya untuk bangun hubungan dengan Allah, doain tuh anak, terus didik yang benar. Untuk si anak, coba kasih kasih apa? Kasih perhatian. Sering kali karena itu cari perhatian dan segala macam. Masih anak kecil kan. Coba disayang tuh anak. Kekurangan ibunya mungkin ibu kita husnudzon, mungkin ibunya apa namanya harus mengajar dan seterusnya. Mungkin ketika kita punya waktu sama tuh anak, ya kasih perhatian aja, diajak, dididik, disayang. Itu seringkali efektif loh. Seringkali efektif. Ada anak-anak kecil itu bandelnya minta ampun, tapi sama anak sama ibu temennya itu dikasih perhatian, disayang, dengan itu sama ibu temennya nurut, lebih nurut dibanding lebih nurut dibanding sama emaknya, sama mamanya. Kenapa? Mamanya marah-marah terus. Ibu temennya dirangkul, diajak ke kantin, dikasih, tapi proporsional gitu loh. Ini anak aku urus. Itu nurut banget sama ibu temennya itu. Kalau ibu temennya bilang, enggak deh, diam deh. Tapi ibunya sendiri, enggak, dikerjain deh. Secara banyak kasus karena kurang perhatian. Terus yang berikutnya, yang ketiga nih, ini momentum buat anak-anak kita. Agar mereka belajar beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan dunia. Dunia tuh gak ada yang pure semua. Pak, cepat atau lambat mereka akan dapetin pihak-pihak yang quote-unquote nakal. Jadi kalau setiap bertemu dengan lingkungan ada anak nakalnya, kita pindahin anak kita, ya kita nanti jadi bangsa nomaden, hadirin. Pindah-pindah terus kan. Kecuali akhirnya nanti di sebuah hutan yang gak ada siapapun. Punya masalah lagi sama kuda nil, sama badak bercula satu, pindah lagi. Ketemu jerapah, punya masalah lagi sama jerapah, pindah lagi. Akhirnya pindah terus. Wah, aku punya ke Mars nih Pak Ustadz. Ya kalau jadi hadirin sekalian, nggak bisa pindah-pindah begitu. Semua dunia itu isinya itu ya pasti ada demikian. Makanya kata Nabi SAW, alladzina al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adham khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adham wa kama qal. Mu'min yang berinteraksi dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mu'min yang gak berinteraksi dengan manusia karena gak sabar. Itu edukasi, itu bagus. Nah tinggal kita mungkin lalai juga dalam membrief, menjelaskan, nah harus begini, apa temanmu tuh baik, coba dirangkul gitu. Kalian yang harus mewarnai nih anak, bukan anak itu mewarnai kalian. Kalian kan lebih banyak. Ajak dong. Terus kita juga turun. Jadi tiga pihak itu tuh dibenahi dalam satu waktu secara paralel. Itu idealnya ya. Karena enggak sehat juga pindah-pindahin anak karena ada teman yang nakal. Semua kehidupan tuh begitu. Nah nanti anak kita gak siap. Begitu masuk dunia kerja yang keras, mundur. Gitu kan. Begitu masuk dunia kampus yang ini, mundur. Semua mundur nanti kabur. Mentalnya mental mundur karena apa? Karena terbiasa dididik begitu sama orang tua. Allah Ta'ala bisa. Semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.